Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kita melanjutkan pada kesempatan kali ini insyaallah al-mas'alah yang berikutnya, yang ke-15. Masalah yang ke-15 dari permasalahan perilaku orang jahiliyah ialah i'tidaruhum an qabulil haq bi'udril batil. Alasan mereka tidak menerima al-haq dengan alasan yang batil. Ya. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, i'tidaruhum an ittiba'i ma atahumullah bi'adamil fahmi. Berkata Syekhul Islam, semoga Allah merahmatinya, bahwa di antara permasalahan yang ada pada orang jahiliyah ialah alasan mereka tidak mengikuti apa yang datang dari Allah Ta'ala bi'adamil fahmi, karena tidak faham. Ya. Jadi ini permasalahan yang ada pada akhlak-akhlak mereka, tidak mau mengikuti al-haq tapi dengan alasan yang batil. Nah, hal ini dibuktikan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-88. Nah, ayat yang ke-88, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, waqalu, dan mereka berkata, mereka orang-orang yang ingkar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, qulubuna ghulfun, sesungguhnya hati-hati kami itu ghulf. Ghulf yakni alaiha ghilaf, pada hati kami ada penutup. Iya, pada hati kami ada penutup. Ghulf ay, kata Syekh Saleh Fauzan, qulubuna ghulf yakni alaiha khilaf, ada penutup. La yasilu ilaiha kalamar rasul. Yang penutup itu menghalangi sampainya ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala tatma'innu qulubuhum ila kalamih. Penutup yang menjadikan tidak tenangnya hati mereka mendengarkan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini makna ghulf. Mereka beranggapan kami tidak bisa mengikuti pemahaman Rasul, ajaran Rasul, karena sebab ada penutupnya. Di hati mereka ada ghilaf, ada ghulfnya. Naam. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua. Fi kulubina wa qalu kulubuna ghulaf. Kulubuna ghulaf yakni maksudnya adalah mamlu'un mamlu'atun minal ilmi. Hati kami sudah penuh dengan ilmu. Sehingga falasna bihujjatin ila kalami ahadin. Kami tidak butuh terhadap ucapan seorang pun. Ya. Sehingga karena hati mereka sudah mamlu', isi dengan ilmu, sehingga mereka beralasan kami tidak bisa memahami ilmu yang baru ini. Kami tidak bisa memahami ajaran yang baru ini. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tidak bisa kami pahami. Itulah makna ghulfun yang diterangkan oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah di dalam ayat ini. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala, apa benar tentang alasan mereka sehingga tidak mau mengikuti ajaran Rasul? Apa yang didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka tidak bisa paham? Apa benar alasan tersebut? Ya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membuka tabir ucapan mereka. Allah menerangkan kepada kita hakikat keadaan yang sebenarnya yang ada di hati mereka. Karena hati manusia yang benar-benar mengetahui hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa benar antara ucapan dan hatinya itu sama? Apa benar alasan dengan kenyataannya itu apa? Sama. Allah jawab, Bala'anahumullahu bikufrihim. Pada ayat berikutnya, Bala'anahumullahu bikufrihim. Faqalila ma yu'minun. Bahkan, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka karena sebab kekufuran mereka. Faqalila ma yu'minun, maka sedikit yang mereka beriman. Sehingga pada ayat setelah tadi, Bala'anahumullahu bikufrihim, faqalila ma yu'minun, Allah Jalla wa'ala menjelaskan bahwa alasan yang ada pada mereka itu bukan karena sebab mereka tidak paham. Bukan karena sebab ucapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sulit dipahami. Rasul sendiri orang Arab. Yang didakwai juga orang Arab. Bahasanya juga sama. Apa sulit dipahami? Sebenarnya tidak. Mudah. Sama-sama. Apalagi Quran yang Allah turunkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran yang bagi kaum yang mau memahami. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Itulah Al-Quran yang katalah Hamim. Allah turunkan dari Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ya. Kitabun fussilat ayatuh Quranan Arabiyya liqaumi ya'lamun. Al-Quran itu telah dirinci oleh Allah ayat-ayatnya. Quran berbahasa Arab untuk kaum yang mereka berilmu. Ya. Tetapi basyira wa nadhira fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un. Sebagai peringatan, kabar gembira, tapi kebanyakan berpaling dan mereka tidak mau mendengar. Jadi bukan permasalahannya tidak paham, tapi memang mereka itu ada yang menghalangi sehingga yang didengar tidak masuk ke hati. Apa itu? Bikufrihim tadi. Karena sebab kekufuran mereka. Dan kekufuran mereka menjadi sebab Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya. Jadi disebutkan di situ, bala'anahumullah. Bahkan Allah telah melaknat mereka. Ya, namanya laknat itu dijauhkan, dilemparkan dari rahmat Allah. Karena sudah dijauhkan dari rahmat, dari ilmu, dari kebaikan, ya Allah Ta'ala berikan kepada hamba, jadilah mereka tidak bisa menerima al-haq. Maka karena dalam ayat itu, bikufrihim, ba' di situ disebut dengan ba' sababiyah. Ba' yang mengandung makna sebab. Sehingga Allah melaknat mereka karena sebab kufurnya mereka. Sehingga mereka tidak paham ucapannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak paham? Ya karena mereka tidak menoleh. Diajak bicara, berpaling. Dibacakan ayat, malah mereka apa? Tidak mau mengikuti. Akhirnya menyimpang. Sehingga akibat orang menyimpang dari jalan yang hak padahal sudah mendengar, sudah tahu. Na'udzubillah diselirinkan. Dijauhkan oleh Allah. Falamma zahu azahallah. Azahallahu kulubahum. Setelah mereka menyimpang dari jalan yang hak. Tidak menerima al-hak. Allah uji dengan kebatilan. Setelah mereka tidak menerima petunjuk Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu penyimpangan. Azahallah kulubahum. Allah bengkokkan. Allah selewengkan hati mereka dari jalan yang hak. Karena sebab perbuatan mereka sendiri. Ya. Itulah di antara perilaku orang jahiliyah beralasan dengan alasan yang tidak benar. Ya. Alasan yang tidak dibenarkan. Ya. Ma'asyiral muslimin, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu di antara ayat. Ayat yang berikutnya dalam surat Hud ayat ke-91. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Syu'aib dan kaumnya. Lihat bagaimana Nabi Syu'aib ketika berdakwah mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah agar mereka ikhlas beribadah mengikuti jalannya Allah. Maka Allah katakan dalam surat Hud ayat yang ke-91, ketika Nabi Syu'aib mengajak mereka untuk bertobat kembali kepada jalan Allah Azza wa Jalla. Qalu ya Syu'aib. Qalu mereka, kaumnya Nabi Syu'aib berkata. Ya Syu'aib. Hai Syu'aib. Ma nafqahu kathiran mimma taqul. kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Ya. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Ya. Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Ya. Walau larahtuka larajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. Kalau tidaklah kamu, karena keluarga kamu, tentulah kami telah melemparmu dengan batu. Sebab wa ma anta alaina bi'aziz. Sebab bukanlah kamu seorang yang berwibawa di sisi kami. Ya. Ayuhannas, ayat yang kedua ini. Ayat yang menerangkan tentang kisah Nabi Syuaib dan kaumnya. Ternyata alasannya sama dengan apa yang disampaikan oleh kaum jahiliyah musyrikun pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tindakannya juga agak mirip. Mau dilempar. Ini adalah tindakan-tindakan orang-orang jahiliyah. Disebutkan di sini sisi pendalilannya dari ayat surat Hud ayat berapa tadi? 91. Ya. Nah, wa setelah Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Syuaib agar kaumnya diajak beribadah kepada Allah semata, takut kepada hari akhir, agar mereka berbuat adil ketika menimbang dan menakar, ya, dan agar mereka supaya khawatir akan azab Allah Azza wa Jalla, tapi mereka itu fahum la yafhamuna ma ja'ahum bihi kama yafhamunal umura al hadirah al musyahadah indahum. Disebutkan oleh tafsir Fathul Qadir, namun fahum mereka itu tidak mau memahami. Ya, mereka tidak mau memahami apa yang datang kepada mereka, sebagaimana mereka tidak memahami perkara yang ada di depan mereka. Ya, ini menunjukkan alasan-alasan orang jahiliyah itu, mereka beralasan tidak memahami, hakikatnya itu cuma alasan saja. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan kepada kita di dalam surat Fusilat ayat yang kelima. Surat Fusilat ayat yang kelima. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih wa fi adhanina waqr waqru wa min bainina wa bainika hijab fa'mal innana amilun. Ya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita hakikat alasan mereka tidak paham itu, apa alasan yang jujur, apa alasan yang benar-benar bisa diterima, atau ternyata alasan yang sebenarnya bukan alasan tapi dijadikan alasan. Gitu. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan dalam surat Fusilat ayat kelima, orang-orang musyrik jahiliyah ketika datang kepada mereka Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa qalu, mereka berkata, kulubuna fi akinnah, hati-hati kami itu dalam kondisi fi akinnah, tertutup mimma tad'una ilaih. Dengan apa yang kamu ajak, ya, kepada kami. Yang pertama. Jadi hatinya itu memang sudah ada apanya? Penutupnya. Penutupnya. Jadi walaupun dipanggil-panggil dengan suara yang keras, apalagi manggilnya suaranya pelan. Ya, lebih enggak dengar ya. Iya. Di hati itu sudah memang sudah ada penutupnya, akinnah. Yang kedua, wa fi adhanina waqrum. Dan di telinga-telinga kami itu sudah ada sumbatnya. Jadi hatinya sudah tertutup, ada gemboknya. Telinganya juga sudah apa? Ada sumbatannya. Sumbatannya. Udah rapet jipet ini. Aha. Wa min bainina wa bainika hijab. Yang ketiga, antara kami dan engkau, wahai Muhammad, itu sudah ada penutup pemisah. Jadi, kami tidak bisa mendengar. Wong kamu berada di sebuah jalan, kami juga sudah punya jalan yang ada penutupnya. Jadi sulit kami mendengar. Ada temboknya. Ada temboknya. Ada temboknya, ya. Iya, ada temboknya rapat. Jadi sudah hatinya ada tutupnya. Telinganya ada sumbatannya. Sumbatannya. Ada temboknya lagi. Dipanggil-panggil dengar apa enggak ya? Sulit. Sulit. Makanya sulit paham ya. Fa'mal innana amidun. Beramal sajalah. Kami juga beramal. Ya sudah, kamu jalan, kami juga jalan. Ya sudah, sama-sama jalan, tidak mau mendengar. Nah, di sini, jadi orang musyrik jahiliyah ternyata alasannya diterangkan oleh Allah. Kenapa mereka tidak paham atau tidak bisa paham atau tidak mau paham? Kemungkinan besar tidak mau paham. Paham memang itu ya? Iya. Kalau dikatakan tidak bisa paham, mereka Rasulnya bahasanya Arab. Insya Allah ya mendengar ya lebih paham ya. Iya. Iya. Mereka paham. Bahkan kata Allah, di dalam sifat orang Ahlul Kitab, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti mereka mengenal anaknya sendiri. Nah, gimana? Orang tua mengenal anaknya sendiri? Sangat kenal. Ya. Kenal. Iya. Digambarkan sedemikian dalamnya pengenalan mereka terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok tidak mau mengikuti orang yang sudah dikenal ya? Nah, itulah ternyata diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ternyata ada beberapa faktor penghalang, faktor penutup kebenaran yang bisa masuk ke hati mereka, penghalang yang bisa didengar telinga mereka, ya, di antaranya tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, itu ayat yang pertama yang Allah terangkan. Alasan mereka itu bukan alasan yang benar. Jadi kesimpulannya, kalau alasan pertama sudah Allah Ta'ala terangkan, mereka tidak bisa paham karena mereka berbuat kekufuran. Gitu? Pada surat Fusilat, ayat yang kelima, mereka beralasan tidak bisa paham, ternyata Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan mereka tidak bisa paham, tapi karena memang hati mereka sudah digembok, telinganya sudah ditutup. Terus apa tadi? Ada pemisah. Nah, sudah ada tembok penghalang. Ya, sudah punya prinsip sendiri. Itu yang menghalang. Jadi tidak paham. Coba dibuang semua itu. Gemboknya dibuka. Cari kuncinya untuk buka ya. Ikhlas. Jujur. Itu, jadi kuncinya ada gemboknya. Dibuka dengan keikhlasan. Dan kejujuran. Lalu penutup telinganya juga dibuka. Bukan pakai katun bed apa itu. tempat. Bukan, dibuka. Pasang baik-baik. Jangan malu-malu. Hilangkan rasa malu dan sombong. Karena ilmu tidak akan didengar, diterima, dipahami oleh orang yang sombong dan pemalu. Hilangkan rasa sombong. Hilangkan rasa apa? Lalu nguping dulu lah. Oh iya ya. Bagus kok. Dengerin terus. Kalau itu kebaikan dan kebenaran, jangan malu. Dan jangan sombong. Gitu? Iya. Dan penghalang-penghalang tadi dibuka. Entah penghalangnya itu adalah asobiyah. Ya. Atau yang sejenisnya yang menghalangi kebenaran. Sekarang sebab berikutnya. Alasan mereka itu sebenarnya alasan yang benar apa tidak sih. Yang ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam surat Al-Munafikun ayat yang ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Yang demikian itu dikarenakan, disebabkan mereka itu beriman. ثُمَّ كَفَرُوا, kemudian mereka kufur. Akhirnya apa? Yang tadinya beriman, berubah jadi kufur. Fatubi'a ala kulubihim. Maka Allah tutup pada hati-hati mereka. Fahum la yafqahun. Sehingga mereka tidak bisa memahami. Ya. Di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan. Fahum la yafqahun. Maka mereka itu tidak paham. Maka ternyata di situ ada fa sababiyah. Fatubi'a ala kulubihim. Fahum la yafahun. Maka karena sebab kekufuran mereka. Kemudian tamma tab'u ala kulubihim. Allah sempurnakan ditutupnya hati mereka. Ya, setelah kufur, sekalian ditutup oleh Allah serapat-rapatnya. Hati mereka, وَبِسَبَبِ طَبْعِ لَمْ يَعُودُ يَفْهَمُونَ. Karena setelah ditutup oleh Allah, Azza wa Jalla, mereka itu tidak bisa kembali memahami. مِنْ بَرَهِينِ اللَّهِ وَحُجَجِهِ شَيْعًا. Dari bukti-bukti kebenaran yang datang dari Allah. Dan hujah-hujah yang jelas yang datang dari Allah. Demikian diterangkan oleh Imam As-Sangkiti di dalam kitabnya Adwa'ul Bayan. Jilid yang pertama 110. Jadi sebab mereka itu tidak paham. Ternyata disebabkan kekufuran yang menjadi sebab ditutupnya oleh Allah hati mereka untuk beriman. Karena tadinya beriman, lalu jadi kufur. Iya. Semoga ini beberapa ayat dan masih ada beberapa ayat yang lain. Kita lanjutkan lain waktu insyaAllah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila mana ada kesalahan dan kekurangan. Kami kembalikan kepada penyiar tafadhal.